Mitra Bisnis, tergenangnya kawasan Gunung Sahari, Ancol, Pademangan beberapa hari belakangan ini telah merugikan semua pihak, termasuk warga penduduk juga pengguna jalan di lalu lintas yang kacau. Genangan air mencapai 50 cm disebabkan rusaknya semua pompa air yang ada. Herannya, pemerintah pusat dan daerah saling lempar tanggung jawab mengenai wewenang manajemen pompa yang ada di sana. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi politik Andrinov Chaniago. Pak Andrinov, apa komentar Anda soal ini? Ya, kalau yang soal kewenangan itu kan memang itu kewenangan pemerintah pusat khusus Kementerian PU itu ya. Proyek ini itu kan sudah awalnya dari ada yang jebol di situ kan. Kemudian untuk mengatasinya mestinya dipompa, tapi pompanya rupanya tidak berfungsi. Tapi kalau saya kemarin mendengar berita itu ya Pemprov DKI sudah nyiapin pompa. Nggak tahu hari ini bagaimana, apa sudah ada perkembangan apa belum. Kemarin saya baca Wagub itu tetap ya menyiapkan pompa. Ya, masang, kemudian menyiapkan, dan dengan perhitungan 30 jam itu bisa menyelesaikan. Ya, mungkin perlu dilihat di lapangan sih, kalau itu. Lalu, kalau dilihat kronologisnya, di daerah Gunung Sahari, Ancol, kita mempunyai 3 pompa, di mana satu pompa rusak sudah 1 tahun, satu pompa lagi sudah rusak 3 bulan yang lalu, dan pompa terakhir rusak Jumat kemarin. Menurut Bapak, bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah ada yang salah dengan manajemen perawatan alat-alat pompa kita? Ya, kalau itu memang harusnya diserahkan kepada orang khusus ya, tidak bisa mengadakan partisipasi masyarakat. Jadi harus ada petugas khusus yang terlatih dan diberi tanggung jawab untuk menangani pompa itu, merawat pompa itu. Pegawai ya yang punya keahlian untuk merawat pompa itu ya. Ya, kasih tugas penuh memonitor itu, apakah 2 orang atau 3 orang, kasih begitu. Ya, sebetulnya kalau pihak Kementerian PU nggak sanggup, ya mungkin cepat aja diserahkan ke Pemprov DKI. Mestinya Pemprov DKI sih sanggup itu. Cepat aja diserahkan, tinggal keputusan secepatnya dari pusat, ya, Kementerian PU untuk melimpahkan, menyerahkan ke Pemprov DKI. Saya yakin Pemprov DKI yang sekarang disiap. Iya, karena dari segi kemampuan finansial ya dengan ditatanya anggaran itu, kemampuan anggarannya kan meningkat itu. Ya kalau dulu itu kan anggaran kurang terus ya. Potensi kemampuan anggaran tetap sama. Ya, karena dialokasikan untuk hal yang tidak perlu atau untuk hal yang perlu tapi diboros-boroskan ya akhirnya nggak. Uang kurang terus. Itu sekarang ini saya rasa dana Pemprov DKI itu cukup untuk menerima pelimpahan perusahaan itu ditangani dengan biaya dari Pemprov DKI. Ada saran Pak kepada pemerintah, kedepannya bagaimana cara yang efektif agar hal ini tidak terulang lagi? Ya kalau sekarang ini kan mengandalkan kemampuan teknis ya, peralatan, teknologi ya. Kalau hanya mengandalkan itu maka kesiagaan harus penuh dan perawatan terhadap teknologi dan sistemnya itu harus intensif ya. Ya karena ini persoalannya bukan hanya persoalan musiman jarak yang untuk jaraknya jauh ya, jaraknya panjang. Tapi kan memang ini selalu mengancam karena kondisi atau permukaan tanah di Jakarta, khususnya Jakarta Utara itu sudah jauh rendah di bawah permukaan. Sementara kan andalannya adalah teknologi ya, teknik tata airnya ya, kemudian alat pompa ya, yang harus disiagakan terus. Ya mengendalikan dan memulihkan kondisi lahan dan apa tata ruang. Dan untuk saat ini ya mau nggak mau ya andalan utama adalah teknik, teknologi, ya, super teknis ya. Demikian pengamat ekonomi politik Andrinov Chaniago. Saya Wendy Lim.